شيخنا الله رب العالمين مرابرنا يا ربنا Terima kasih. Bang Sulawesi kita mohon. Yang mohon darat apa ya? Jangan khawatir. Nanti akan dibaca di acara mafia berikutnya. Mungkin besok malam di Ngawi. Semoga nanti malam bisa hadir di Bujo, Ngawi. Malam Senin di alun-alun Karanganyar Solo. Jos, Jos. Karena sebentar ada habis waktunya. Sampai ketemu. Sopan di jalan ya. Sopan di jalan. Kalau kalian yang berkebutan, kita tunjukkan bahwa mafia selawat.